Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah. Wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Amma ba'd, fa inna asdaqal hadith kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syar'al umur muhdatsatuha wa kullah muhdatsatin bid'ah wa kullah bid'atin dalalah wa kullah dalalatin finnar. Qala asy-syaikh Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di rahimahullah. Al-Hadith al-Thani Ashar. Hadith yang ke-12. Al-Mu'minul Qawi. Mu'min yang kuat. Temanya ialah mu'min yang kuat. Kuat apanya? Kuat segala-galanya. Kuat fisiknya, kuat mentalnya, kuat pula keimanannya. Naam. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, Al-mu'minul qawiyu khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minul dha'if wa fi kulli khair. Naam. Wa fi kulli khair. Mu'min yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Dan setiap mereka memiliki kebaikan. Ihris ala ma yanfa'uk. Wasta'in billah wa la ta'juz. Bersemangatlah engkau untuk melakukan apa yang mendatangkan manfaat bagimu. Dan memintalah pertolongan kepada Allah. Dan janganlah engkau loyo atau lemah. Wa in asabaka syai' fala taqul law anni fa'altu kada lakana kada wa kada. Dan jika anda mendapat musibah, maka jangan berkata, seandainya aku melakukan demikian, niscaya tidak akan demikian atau akan demikian demikian. Walakin kul qaddarallah wa ma syaa fa'al. Tetapi katakanlah, semuanya ini telah ditakdirkan oleh Allah. Apa saja yang Allah kehendaki pasti akan dilaksanakannya. Fa innal law taftahu 'amala syaitan, karena perkataan seandainya saya begini-begini akan begini tadi, membuka peluang untuk syaitan dalam menggoda kita. Rawah Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Naam. Khonafitina azakumullah. Al-Syeikh Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di rahmatullah ta'ala dalam kitab beliau Bahjatul Qulubil Abrar, syarahnya kitab Jawami'ul Akhbar, menjelaskan hadis ini dengan penjelasan yang cukup rinci. Sehingga pada kesempatan ini kita fokuskan untuk membaca penjelasan beliau yang sangat terperinci, sehingga kita bisa mengambil banyak faedah dari beliau. Naam. هذا الحديث اشتمل على أصول عظيمة وكلمات جامعة. Hadis ini mencakup banyak perkara-perkara prinsip yang agung dan juga banyak pernyataan-pernyataan yang memiliki faedah yang umum. Faminha, di antaranya isbatul mahabbah sifatalillah. Di dalam hadis ini kita menetapkan adanya sifat mahabbah bagi Allah Subhanahu wa taala. Yani Allah itu mencintai. Nah, mencintai orang-orang yang Allah cintai. Nah, termasuk sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan pernyataan al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minidh dha'if. Ahabbu ila Allah, lebih Allah cintai. Berarti Allah itu mencintai hamba yang Allah cintai. Itu berarti Allah memiliki sifat apa ini? Mahabbah. Mencintai. Tentunya cara mencintai Allah tidak sama dengan cara hamba mencintai hamba atau hamba mencintai Allah. Naam. Laisa kamitsli syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada satupun yang sama dengan Allah, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini sebagai bantahan bagi orang-orang Jahmiyah yang memang tidak percaya dengan semua sifat Allah Subhanahu wa taala, dan juga bantahan terhadap orang-orang Maturidiyah atau Asy'ariyah yang tidak percaya dengan sifat mahabbah bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka itu hanya menetapkan sebagian kecil sifat Allah Subhanahu wa taala dan menafikan, menolak sebagian besar sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Alasannya ya cukup klasik dan lucu. Kurang jauh akalnya. Sekalipun mereka mengatakan bahwa mereka itu ialah orang yang paling berakal dan niatnya baik. Apa alasan mereka? Mereka beralasan kami tolak banyak sifat yang seharusnya ditetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala baik dalam Quran maupun dalam hadis, semata-mata kami tidak menginginkan Allah diserupakan dengan makhluknya. Kalau Allah mencintai hamba, seolah-olah Allah itu sifatnya sama dengan hamba yang juga mencintai yang lainnya. Nah, kalau kita tanya kepada mereka, kenapa kalian menetapkan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat apa ini? Al-Qudrah. Allah itu punya kekuasaan, ya. Sifat Qudrah, kuasa. Nah, bukankah hamba juga punya kekuasaan? Kenapa enggak kalian tolak sekalian? Sebagaimana kalian menolak sifat mahabbah juga? Jawabnya, loh, kan beda kekuasaan Allah dengan kekuasaan makhluknya. Kalian itu aneh. Kami menetapkan sifat mahabbah bagi Allah Subhanahu wa taala dengan dalil yang jelas, yang sahih. Dan kami juga tidak menyerupakan Allah dengan makhluknya. Kecintaan Allah kepada makhluknya tidak sama dengan kecintaan makhluk terhadap sama makhluk atau makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kalian kalau menetapkan sifat kuasa bagi Allah Al-Qudrah juga beralasan dengan catatan tidak sama dengan sifat kudrah yang dimiliki oleh makhluknya. Terus apa alasan utama kalian menolak sifat mahabbah dan menerima sifat kudrah? Nah, mereka hanya diam seribu bahasa, mutar lagi. Ya kami ingin supaya tidak menyerupakan Allah dengan makhluknya. Tak tutup kamu ya. Nah, ketak. Emangnya kami Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan sifat mahabbah bagi Allah Subhanahu wa taala itu, kemudian kami menyerupakan Allah dengan sifat makhluknya? Lah, tidak demikian. Sehingga kalau kita amati orang-orang Asy'ariyah itu, mereka itu separuh Jahmiyah, separuh Mu'tazilah. Nah, kadzalika. Tapi ingin disebut sebagai Ahlu Sunnah. Separuh Jahmiyah, separuh Mu'tazilah. Kenapa saya sampaikan demikian? Mereka suka menolak sifat Allah. Meniru Jahmiyah yang suka menolak sifat Allah. Kemudian yang kedua, mereka menetapkan sebagian sifat Allah dengan akal mereka. Itu meniru gayanya siapa? Mu'tazilah. Nah, jadi enggak ada kemiripan sama sekali antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Asy'ariyah. Nah, sekalipun mereka mengaku dirinya sebagai apa ini? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pengakuan tanpa bukti tidak ada artinya. Naam. Barakallahu fikum. Ini disebutkan karena memang banyak yang menentang sifat mahabbah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis ini menunjukkan annal imana yasmulul aqaid al-qalbiyah wal aqwal wal af'al kama huwa madhhabu ahli sunnati wal jamaah. Naam. Termasuk kandungan hadis ini ialah kita mengimani bahwasanya keyakinan itu mencakup, atau iman itu mencakup keyakinan hati, mencakup ucapan dan perbuatan sebagaimana pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi iman itu enggak semata-mata keyakinan dalam hati, tapi ucapan kita yang baik sesuai dengan syariat termasuk keimanan. Perbuatan anggota badan kita yang zahir yang baik sesuai dengan syariat termasuk jenis keimanan. Dari mana kita mengambil faedah ini dari hadis? Jawabannya ialah al-mu'minul qawi khair wa ahabbu ila Allah minal mu'min adz-dha'if. Nah, kalau ditanya dari mana kita tahu mu'min itu kuat dan mu'min itu lemah? Kalau dari hati mereka kita enggak akan tahu, ya? Nah, tentu dengan perbuatan dan ucapan mereka. Yang dengan itu ternyata dinilai sebagai seorang mukmin, berarti perbuatan dan ucapan termasuk keimanan. Nah, kadzalika. Ini juga membantah pendapat kelompok-kelompok yang menyimpang, yang menyatakan bahwasanya iman itu hanya keyakinan dalam hati saja. Tidak pakai ucapan dan perbuatan. Ya. Cukup dengan hati saja. Salah. Naam. Kadzalik. Selanjutnya. Siapakah yang dimaksud dengan al-mu'minul qawi Dan siapakah yang dimaksud dengan al-mu'minul dha'if? Mukmin yang kuat dan mukmin yang lemah. Naam. Qala Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, "Faman qama biha haqqal qiyam wa kammala nafsahu bil ilmin nafi'i wal 'amali shalih wa kammala ghayrahu bit tawasi bil haqqi wa tawasi bis sabr fa huwal mu'minul qawiy alladhi haza a'la maratibil iman wa man lam yasil ila hadhil martabah fa huwal mu'minudh dha'if." Orang yang melaksanakan cabang-cabang keimanan dengan sebaik-baiknya, kemudian menyempurnakan dirinya dengan ilmu yang bermanfaat dan beramal saleh, kemudian menyempurnakan orang lain dengan cara menasihati mereka dengan cara yang benar dan menasihati mereka untuk sabar, maka orang ini adalah mukmin yang kuat yang mencapai derajat tertinggi dalam keimanan. Dan barang siapa yang tidak sampai pada tingkatan ini, maka dia disebut mukmin yang lemah. Jadi kalau kita kesimpulkan penjelasan beliau rahimahullah, telah jelas bagi kita bahwasanya mukmin yang kuat itu ialah mukmin yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan cabang-cabang keimanan. Baik yang berkaitan dengan keyakinan hati, ucapan atau perbuatan. Yang kedua, al-ilmu nafi. Dia memiliki ilmu yang bermanfaat. Memahami ilmu agama ini dengan baik. Yang ketiga, al-amalu salih. Dia terkenal baik amalnya. Suka beramal soleh. Kemudian atawasi bil haq wa tawasi bil sabr. Dia melaksanakan dakwah ilallah, memberi nasihat dengan kebenaran dan memberi nasihat dengan apa ini? Kesabaran. Masya Allah. Dengan ciri-ciri itu kita bisa bercermin. Kita ini mukmin yang kuat atau yang lemah, ya? Nah, cabang-cabang keimanan banyak. Yani semua amalan-amalan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian kita menghiasi diri kita dengan ilmu yang bermanfaat. Ilmu agama. Nah, paham ilmu agama dengan baik. Kemudian kita rajin beramal saleh. Kemudian kita semangat dalam berdakwah ilallah dengan cara yang benar, mengajak orang lain ke jalan Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Naam, masyaallah. Singkat cirinya, cuma sulit didapatinya, ya. Nah. Bagi yang tidak punya ciri-ciri ini atau hanya memiliki sebagian, maka dikatakan mukmin yang lemah. Atau ya tengah-tengah lah. Yang penting belum kuat. Kalau ciri-ciri tadi dipenuhi semua, baru dikatakan mukmin qawi. Al-mu'minul qawi. Mukmin yang kuat. Tapi kalau memiliki sebagian saja, ya al-mu'min al-mutawassit. Mukmin yang tengah-tengah lah, ya. Nah, enggak terlalu kuat, ya enggak terlalu lemah, ya. Nah, sedang-sedang. Ya. Kalau enggak memiliki ciri-ciri itu semua, na'am, itu mukmin yang apa ini? Lemah. Kadzalika. Orangnya plonga-plongo, enggak ngerti apa-apa. Ini halal atau haram enggak tahu bagaimana cara salat yang benar, wudu yang benar, enggak tahu halal haram, Gak ngerti agama sama sekali, ya. Nah, kalau gak ngerti agama sama sekali, bagaimana amalnya? Ya gak solih, tapi tolih. Dia gak tahu amalnya itu benar apa salah. Yang penting ngerjakan saja, ya. Nah, kadalik. Terus dakwah, ya gak bisa. Dakwah pakai apa? Oh, gak ngerti apa-apa. Ya. Nah, kadalik. Ini mukmin yang lemah. Sehingga dari sini, ikhwan fillah na'udzakumullah, bukan berarti kita kemudian menganggap diri kita sebagai mukmin yang kuat, tidak. Tapi hadis ini sebagai motivasi bagi kita untuk menjadi mukmin yang kuat. Tidak meremehkan orang lain. Kamu itu al-mukmin dhaif. Ana al-mukminul qawi. Jangan begitu. Tapi kesimpulan yang baik ialah hadis ini sebagai motivasi dan cambuk bagi kita supaya kita itu menjadi mukmin yang kuat. Naam. Yang tentunya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Cirinya tadi itu. Naam, laksanakan dengan penuh keistiqomahan, maka Anda akan menjadi apa ini? Mukmin yang kuat. Nah, bahasa Al-Qur'an apa ini? Mukmin haqqa. Mukmin yang sebenarnya, mukmin sejati. Dalam hadis al-mukminul qawi. Mukmin yang kuat. Naam. Kadzalika. Kalau ada yang bertanya, tadi kok bilang baik fisik atau mentalnya juga dibahas-bahas tadi. Naam. Itu tawabik saja. Karena orang yang fisiknya kuat akan bisa melaksanakan banyak kewajiban-kewajiban syariat. Sedangkan orang yang fisiknya lemah, banyak sekali kewajiban-kewajiban syariat yang tidak bisa dilaksanakan. Nah, adik. Ya kan? Sakit-sakitan, ya. Nah, sehingga banyak amal-amal yang harusnya bisa dilaksanakan, dia enggak bisa melaksanakannya. Sedangkan yang kuat-kuat bisa apa ini? Melaksanakannya. Nah, barakallahu fikum. Dalam hadis ini juga terdapat faedah. Wa hadza min adillati salaf ala anna al-imana yazidu wa yanqus. Wa dhalika bi hasbi ulumil imani wa ma'arifi wa bi hasbi amadihi. Wa hadzal asl qad dala 'ala al-kitab wa sunnah fi mawadhi' katsira. Hadis ini menjadi dalil bagi salaf salih, yakni Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Tergantung bagaimana kita dalam mengilmui dan mengenal keimanan kita, tergantung amalannya, ya. Dan prinsip ini juga ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah di banyak tempat. Nah, mana dalilnya? Al-mu'minul qawi khair wa ahabbu ilallah minal mu'min adz-dha'if. Ada mukmin yang kuat, ada mukmin yang lemah, itu berarti ada yang bertambah imannya, ada yang berkurang imannya. Enggak mungkin kalau imannya itu semuanya sama. Terus dibeda-bedakan, ada yang kuat, ada yang lemah. Kan enggak mungkin. Berarti ada pembedaan semacam itu, berarti iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Bagi yang imannya kuat, berarti imannya terus bertambah. Kalau imannya lemah, berarti semakin apa ini? Berkurang. Wahakada. Termasuk prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Sebagai bantahan, bagi yang berpendapat, iman itu tidak bisa berkurang. Tidak bisa bertambah dan tidak bisa berkurang. Ya sudah, iman tetap. Sehingga imannya para nabi dan rasul itu sama dengan imannya ahlul ma'asi, ya. Nah, itu termasuk ucapan yang batil. Cari-cari masalah, ya. Nah, secara logika saja enggak logis. Ditambah lagi dengan dalil-dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah menegaskan bahwasanya iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Di antara pengaruh yang mengatakan iman itu ya tetap saja sama. Enggak bisa bertambah, enggak bisa berkurang. Pengaruhnya apa aja, Pak? Hah? Ya, kalau sudah masuk Islam itu enggak bisa kafir lagi. Kecuali kalau dia sendiri yang menyatakan diri keluar dari Islam. Jadi kalau dia melakukan perbuatan-perbuatan kufur atau kesyirikan, asalkan dia meyakini dan mengimani Allah sebagai Tuhannya, ya sudah cukup, sama dengan yang tidak melaksanakan kesyirikan kufuran. Ya. Nah. Nama imannya masih, nama Islamnya masih, enggak berpengaruh sama sekali dengan tindakan-tindakan kesyirikan atau kekufuran. Allahul musta'an. Nah, ini pengaruh yang jelek. Sehingga enggak ada yang kemudian divonis murtad, itu enggak ada. Kecuali kalau dia sendiri yang pindah agama. Ya, nah, padahal hukum masalah murtad dibahas dalam kitab-kitab fikih. Ya, di semua madhab membahas kitab masalah itu. Bab masalah murtad. Kapan orang itu dikatakan murtad dari agama, kapan tidak. Sekalipun orangnya tidak mengendaki keluar dari agama Islam, tapi dengan perbuatannya atau keyakinannya dan dengan segala macam syarat-syarat yang telah ditentukan, telah sampai pada tingkat dia harus divonis murtad, ya sudah. Mau enggak mau dia dikatakan apa ini? Murtad. Barakallahu. Nah. Kemudian disebutkan wa fi kullin khair, dan masing-masing punya kebaikan. Maksudnya mukmin yang kuat dan mukmin yang lemah tadi, masing-masing itu kadang-kadang punya kebaikan yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Mukminnya memang lemah, tapi dia dalam satu sisi itu bisa melakukan. Contohnya apa? Dia kaya. Infaknya banyak. Mukmin yang kuat, miskin, sehingga enggak bisa berimpak sama dia. Sama seperti yang mukmin yang lemah tadi itu, imannya. Nah, ini faedah. Bahwasanya kebaikan baik yang dimiliki oleh orang mukmin yang kuat atau mukmin yang lemah, itu kadang-kadang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Ya, punya kebaikan sendiri-sendiri, ya, yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Sekalipun demikian, ya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala mukmin yang kuat, ya. Saya contohkan tadi itu. Dia itu mukmin yang dhaif, enggak ngerti agama, ya. Ya enggak bisa dakwah dan sebagainya, tapi kalau soal infak, Masya Allah, dia itu tangan emas. Oh, istilahnya itu ya. Tangannya itu keluar dari tangannya itu emas. Padahal dia itu orang awam, nggak tahu agama apa-apa. Samalahnya ya kayak gitu modelnya, ya. Nah, ya kan? Dakwah ya nggak dakwah, dakwah apa? Tapi dari soal ini dia itu Masya Allah bantu masjid, bantu dakwah besar sekali. Nah, sementara yang mukmin yang kuat ada yang mungkin enggak punya semangat seperti itu karena enggak punya. Ya? Nah. Kadzalika enggak punya yang diinfakkan. Namanya dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Wa fi kullin khair. Masing-masing punya kebaikan tersendiri. Nah, wa fi hadzal hadits anna al-mu'minina yatafawatuna fil khairiyyah. Nah, dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya orang mukmin itu berbeda-beda dalam masalah kebaikan, bertingkat-tingkat. Nah, wa yajma'uhum thalathatu aqsam, dan mereka itu kalau dikumpulkan jadi satu terbagi menjadi tiga kelompok tingkatan. Naam, as-sabiquna ila al-khairat wa hum alladhina qamu bil wajibati wal mustahabbat wa taraku al-muharramat wal makruhat wa fudulil mubahat wa fudulal mubahat وكملوا بما باشرهم من العمل وتصفوا بجميع صفات الكمال. Nah, yang pertama ialah as-sabiqun ilal khairat. Wah, yang unggul dalam kebaikan, menjadi pelopor-pelopor kebaikan, itu as-sabiqun ilal khairat. Para pelopor kebaikan. Ini tingkatan pertama. Mukmin yang terkuat. Kelompok mukmin yang terkuat. Siapa mereka? Sirinya melaksanakan yang wajib dan yang sunnah. Jadi yang diwajibkan dilaksanakan, yang disunnah-sunnahkan itu dilaksanakan juga. Naam. Di amalan-amalan yang sifatnya sunnah, tidak wajib, itu diamalkan semua. Kemudian, yang kedua, mereka meninggalkan perkara yang haram, yang makruh, bahkan yang mubah. Seandainya yang mubah itu mencoreng nama baiknya ataupun menyebabkan dia terjatuh ke dalam perbuatan yang makruh atau yang haram. Khawatir terjatuh dalam perbuatan yang makruh atau haram. Ditinggalkan juga. Bukan berarti mengharamkan yang halal. Lah, dia tinggalkan. Karena takut kalau diterjuni akan jatuh kepada tindakan yang haram atau paling tidak makruh. Ya, contohnya, saya contohkan saja, kerja di sebuah perusahaan, ya halal-halal saja kan, ya kan, kerja di sebuah perusahaan yang halal kan, yang penting produksinya halal. Nah, tapi kalau dia masuk, maka dia akan ditempatkan dalam divisi yang semua anggotanya perempuan, dia sendiri laki-laki. Ayo, ditinggalkan enggak pekerjaannya? Nah, dia tinggalkan pekerjaan itu. Kenapa? Takut terjatuh pada perkara yang haram. Padahal pada asalnya bekerja di situ apa? Halal, boleh. Wong perusahaannya miliknya orang Islam, kemudian produksinya juga produk-produk yang halal, ya. Nah, cuma itu dia tugasnya itu dalam divisi yang di situ itu anggotanya semuanya perempuan, dia sendiri yang laki-laki. Nah, ya, sering kumpul sama-sama, ya. Tugas sama-sama, ya. Nah, terjatuh dalam perbuatan ikhtilat. Padahal hukum asalnya apa ini? Mubah. Ditinggalkan oleh as-sabiqun ilal khairat. Kemudian mereka berusaha untuk menyempurnakan amalnya. Kemudian berusaha untuk menghiasi dirinya dengan sifat-sifat yang sempurna. Yakni akhlaknya baik. Masya Allah. Wah, ini mukmin-mukmin unggulan itu ya. Nah, kalau kita bercermin dia, rasa-rasanya kita ini Masya Allah ya. Mau masuk kelas yang ini itu terseok-seok. Ini kelasnya para sahabat. Tabi'un. Tabi'u tabi'in, ya. A'immah al-mustahidun, ya. Naam. Hah? Kalau kita, wallahu ta'ala bis-shawab, Naam. Jujur-jujuran saja. Untuk mencari as-sabiqun ilal khairat di saat ini, di zaman sekarang ini, termasuk pencarian yang langka. Nah, bayangkan, yang wajib dilaksanakan semua. Yang sunnah dilaksanakan semua. Nah, yang haram ditinggalkan, yang makruh ditinggalkan, yang mubah tapi menjatuhkan dirinya, nanti menyebabkan dia nanti terseret dalam perbuatan yang haram dan yang makruh, ditinggalkan juga. Hah? Itu sulit itu. Hah? Hal itu, Masya Allah, benar-benar dilaksanakan, benar-benar kalian di rumah, ya, nah, duduk di kursi sambil lihat halaman rumah kalian sendiri. Nah, ya. Ya, makan apa? Ya tuh, nanam singkong, nanam manu sendiri dia. Nah, kata adik. Ya. Iya. Ya apa enggak? Iya, enggak usah senyum-senyum. Iya kok ya, nah. Rasanya sulit itu, ya. Iya kan? Nyenggol-nyenggol gitu aja enggak boleh. Enggak boleh sama sekali. Mau masuk kelas as-sabiqun ilal khairat itu. Ya, benar-benar kalian nanti pulang semua, ya. Nah, di rumah saja, dah macam-macam di rumah. Sudah itu kerjanya, ya. Keluar sedikit, ya. Entah kerja apa saja, ya. Yang penting itu ada ikatan dengan yang lain, ya. Nah, itu nyenggol itu. Ya. Ada dik. Allah Al-Musta'an. Berat, berat. Khususnya yang itu berat. Yang ninggalkan yang haram sih. Naam, ya. Kalau yang ini, Fudulul Muwahid. Insya Allah. Berat. Kemudian, Al-Muqtasidun. Ini pertengahan ini. Kelas pertengahan. Yang beriman, yang masuk dalam kelas Al-Muqtasidun. Alladzina iqtasaru 'alal qiyam bil wajibat wa tarkil mahdhurat. Ya dia itu yang dilaksanakan cuma yang wajib-wajib saja. Yang sunah-sunah. Ya. Dia enggak melaksanakannya. Atau mungkin dilaksanakan ya sedikit-sedikit lah, ya. Nah. Yang penting kan yang wajib-wajib saya laksanakan, ya kayak salat. Ya sholat wajib saja, ya. Yang lainnya yang sunnah-sunnah itu enggak, ya. Enggak sempat sholat wajib saja dijami, enggak boleh telat kerjanya kok, ya. Nah. Kalau sampai telat pecat atau dipotong gajinya, ya, dan lain sebagainya, ya. Hanya wajib-wajib saja yang dilaksanakan, kemudian meninggalkan yang haram-haram saja, ya. Yang agak makro, ya, atau yang tadi itu ya tetap saja, ya. Nah, ya Muqtasidun tengah-tengah, ya. Jangan bilang Pak Ustadz lumayan, ya, jangan begitu. Itu pandangan kalian kayak gitu itu ya, pandangan yang kurang baik, ya. Nah, jadi orang itu yang terbaik, ya. Nah, ya. Nah, alhamdulillah Muqtasidun. Ya kalau Muqtasidun, kalau ternyata nyenggol yang haram masuk ketiga itu, ya. Dengan meremehkan dan menggampangkan atau bermudah-mudahan dalam perkara-perkara yang makro atau perkara mubah yang menjatuhkan dirinya pada perkara yang haram atau makro, maka Anda akan turun kelas. Yakni adz-dzalimuna li anfusihim. Yang biasa mendzalimi dirinya sendiri. Alladzina khalatu 'amalan shaliha wa akhar sayyi'a. Ya kadang beramal soleh, ya kadang sedikit-sedikit nyenggol amal jelek. Enggak ada yang bersih, Ustaz. Nah, hari-hari ini enggak bersih dari kemaksiatan sedikit, ya enggak bisa makan kita ini, ya. Nah, gini-gini, ya. Nah, sedikit-sedikit lah. Wa adz-dzalimu li anfusihim. Kelas yang paling apa ini? Ya, yang paling jelek. Jangan punya kesimpulan yang salah. Enggak apa-apa Ustaz, yang penting masih mukmin. Allahul musta'an. Kalau bermudah-mudahan terus, maka akan turun lagi kelasnya. Menjadi apa ini? Kafir. Ya kan? Ya sudah. Habis itu kan kafir, enggak ada lagi. Yang wajib, yang asalnya dicampur dengan kemaksiatan. Akhirnya yang wajib ditinggalkan semuanya, maksiat penuh. Setelah itu bosan Islam, akhirnya bebas, kafir. Ya sudah itu. Ya, na'am. Dikeluar, dikatakan keluar dari keimanan. Allahul musta'an. Kemudian, ya khana fitina a'azakumullah, faedah berikutnya. Ihris ala ma yanfa'uk. Na'am. Wasta'in billah. Bersemangatlah untuk mengerjakan apa saja yang mendatangkan manfaat bagi Anda. Tapi jangan lupa, tetaplah minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Dijelaskan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, wal umur nafiah qismani. Umurun diniyatun wa umurun dunyawiyah. Perkara-perkara yang bermanfaat itu ada dua. Perkara agama dan perkara apa ini? Dunia. Nah. Memang kita ini hidup di dunia. Di samping butuh agama juga butuh apa ini? Dunia. Nah, butuh dunia. Perkara-perkara agama yang bermanfaat kita lakukan. Perkara-perkara dunia yang bermanfaat juga kita lakukan. Nah. Semuanya itu untuk akhirat kita. Kadzalik. Jelaskan di sini. Naam. Fal umur nafi'ah fid din. Tarji'u ila amrain. Ilmun nafi' wa amalun salih. Perkara agama yang bermanfaat itu kembali kepada dua perkara. Yang pertama ialah ilmu yang bermanfaat dan amal salih. Artinya, kita bersemangat untuk melaksanakan perkara agama yang bermanfaat untuk kita ialah bersemangat untuk mencari ilmu yang bermanfaat. Yani ilmu syariat dan juga bersemangat untuk beramal soleh. Ini mengamalkan ilmu yang kita pelajari tadi. Itu yang dimaksud dengan apa ini? Semangat dalam perkara-perkara agama yang bermanfaat. Belajar semangat, belajar ilmu syariat itu semangat. Jangan loyo ya. Nah, cari ilmu agama itu harus semangat. Sampai kapan? Sampai mati baru selesai ya. Nah. Juga semangat beramal soleh. Karena belajar ilmu agama itu enggak untuk wawasan semata ya, akhi. Ya enggak ada yang memang sengaja menghadiri majelis-majelis ilmu itu ya. Semata-mata untuk tambah wawasan supaya enggak ketinggalan informasi gitu saja ya. Nah. Informasi kekinian. Habis itu ya sudah. Tidak diamalkan. Kan banyak. Ya. Nah. Ada juga yang memang belajar ilmu syariat ini. Nah. Semata-mata untuk mencari keterkenalan atau pekerjaan. Ya. Nah, enggak diamalkan. Jadi dia tuh belajar ilmu syariat supaya jadi dosen syariah. Ya. Nah. Supaya bergaji, tapi enggak diamalkan. Jadi ngajar, tapi enggak diamalkan. Nah. Allahul musta'an. Kadzalik. Ada yang belajar ilmu agama tapi untuk menghancurkan kaum muslimin. Siapa itu? Ya, orang-orang misionaris. Ya. Orang misionaris. Masya Allah. Sekarang ini sedang gencar-gencarnya program misionaris. Khususnya di Gresik. Ya. Ini saya dapat surat dari seorang misionaris, tidak menyebut namanya, tapi dia ngasih nomor HP. Di situ bukan surat apa itu enggak, tapi isinya risalah, bulletin dakwah. Ya, di antaranya, ya dia menggunakan kata-kata yang menarik gitu ya. Intan di penghujung Al-Quran. Apa penghujung Al-Quran itu? Surat apa? An-Nas, ya kan? Intan di penghujung Al-Quran. Masya Allah. Nah, dia menjelaskan tentang tafsir An-Nas. Judulnya tadi itu, Intan di penghujung Al-Quran. Jelaskan. Sebutkan surat An-Nas utuh dan terjemahannya. Nah, sebagaimana terjemahan Mushaf-Mushaf Pak. Ya. Nah, Departemen Agama. RI. Setelah itu baru dijelaskan ada tafsirnya. Tapi bukan tafsir Ibnu Katsir yang dipakai atau tafsir As-Sa'di, bukan. Atau Al-Qurtubi, lah. Tafsirnya dia sendiri. Masya Allah, tafsirnya apa? Dalam surat An-Nas ini tidak disebutkan sama sekali lafaz Allah subhanahu wa ta'ala. Ya enggak? Nah. Ya apa enggak? Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ya, rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Nah. Seperti itu. Nah, ini ada katanya itu, ada hikmahnya. Berarti yang dimaksud Rabbun Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas itu bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi seorang tokoh yang telah dipercaya oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan isi surat ini. Apa sih surat ini? Kul, katakanlah, A'udhu bi Rabbin Nas, aku berlindung dengan yang mengatur manusia, Malikin Nas yang merajai manusia, ya, Ilahin Nas yang biasa disembah oleh manusia. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan apa ini? Setan yang suka bersembunyi. Alladhi yuwaswisu fi suturin nas, yang biasa memberi waswas dalam hati manusia. Minal jinnati wa nas, dari jin dan manusia. Dalam surat ini kan diperintah kita untuk berlindung kepada seorang yang memiliki sifat itu. Ngatur manusia, punya kekuasaan di manusia, yang biasa disembah manusia. Minta perlindungan kepada tokoh itu dari gangguan setan, bangsa jin dan manusia. Sementara dalam surat ini tidak disebutkan lafaz Allah subhanahu wa ta'ala sama sekali. Berarti yang dimaksud bukan Allah. Tapi seorang tokoh yang ditunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tokoh itu ialah Isa bin Maryam. Jadi kita diperintah untuk minta perlindungan kepada Nabi Isa bin Maryam. Ya, dari gangguan setan, jin dan manusia. Karena Nabi Isa itu biasa ngurus orang, punya kekuasaan di tengah-tengah masyarakat, dan juga biasa disembah oleh orang lain yang salah. Karena menyembah. Kenapa kok saya tulis harus Nabi Isa? Nah, tokohnya itu Nabi Isa. Karena dalam hadis yang sahih disebutkan setiap bayi yang lahir yang diselamatkan oleh Allah dari gangguan setan itu cuma Nabi Isa saja. Enggak nangis kalau lahir. Enggak ditusuk oleh setan. Yang lainnya tusuk, nangis kalau lahir itu ya. Nah. Hati Nabi Isa. Beda menyembah dengan minta perlindungan atau pertolongan kepada sesama muslim. Oh, gitu. Saya tidak mengajak Anda murtad dari Islam untuk menjadi agama Kristen. Tidak. Tapi kami menyatakan yang benar. Minta tolonglah kepada Nabi Isa bin Maryam. Gak usah menyembah Nabi Isa. Semoga Tuhan memberkati Anda. Gitu tuh saya. Ini belajar tafsir ini berarti orang. Hah? Tapi, nah, untuk merusak kaum muslimin. Nah, kalau orang Islam yang gak ngerti apa-apa, oh iya benar ya. Berarti kita ini gak usah menyembah Nabi Isa. Tapi kalau diganggu setan atau jin, minta perlindungannya kepada Nabi Isa. Minta pertolongan kepada Nabi Isa. Kan sama muslim. Nah gitu. Padahal meminta perlindungan dan pertolongan kepada selain Allah dalam perkara yang hanya Allah saja yang mampu memberikannya, maka termasuk bentuk penyembahan, termasuk kesyirikan, ya. Naam kadzalika. Berarti kalau itu kaum muslimin melakukannya, mereka walaupun tidak mengatakan saya sekarang ganti agama Kristen, mereka sudah kafir dengan sendirinya. Musyrik dengan apa ini? Sendirinya tanpa mereka apa ini? Sadari. Allahul musta'an. Misionarisnya kayak gitu. Nah, ya, datang, banyak sekali, walaupun, ya, dua kali suratnya. Aku ngerti alamat Ma'had Al-Bayyinah itu kepada pengurus Ma'had Al-Bayyinah, pos resmi. Waduh, ini siapa? Ya, kalau bukan misionaris siapa lagi? Nah. Ya, orang-orang semacam itu ya bukan orang yang apa ini berilmu yang bermanfaat, enggak diamalkan juga untuk merusak. Nah, kadzalika. Jadi orang yang semangat dalam melaksanakan perkara agama yang bermanfaat ialah semangat dalam belajar ilmu yang bermanfaat, ilmu syariat dan mengamalkannya. Baik. Kemudian, wa amal umur an-nafi'ah fi dunya, fal 'abdu la budda lahu min talabi rizqi. Adapun perkara-perkara yang bermanfaat dalam urusan dunia, maka ketahuilah seorang hamba itu mesti membutuhkan mencari rezeki di dunia ini untuk makan. Nah, tadi itu yang saya sampaikan. Artinya, bekerjalah dengan pekerjaan yang halal, yang bermanfaat untuk kehidupan Anda di dunia ini. Ya? Nah. Ya, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ya? Nah, ada yang apa itu? Dagang. Ya, tijarah. Nah. Nah. Ada yang ziraah. Apa itu? Pertanian, ada yang as-sina'ah, industri, ya, nah, kadzalika, dan lain-lain. Yang penting yang bermanfaat, nggak apa-apa, halal, semuanya halal, silakan dilaksanakan untuk kemanfaatan dan kemaslahatan kaum muslimin dan juga Anda, silakan. Asalkan tadi itu, jangan nyenggol-nyenggol yang haram, ya, nah, kadzalika. Dan jangan lupa juga, semata-mata untuk menyambung umur kita, menyambung hidup kita maksudnya, menyambung ma'isyah kita. Tidak sampai melalaikan urusan-urusan yang terpenting, jadi urusan-urusan agama yang bermanfaat tadi itu, ya. Nah. Para ulama berbeda pendapat tentang pekerjaan apa yang paling afdal. Ada yang berpendapat yang afdal itu ialah az-zira'ah, pertanian. Ada yang mengatakan tijar, perdagangan. Nah. Ada yang mengatakan yang afdal ialah industri. Karena saat ini sangat dibutuhkan. Gitu, ya. Nah. Dalam hadis ini jelas. Ya. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Ini menunjukkan dalil bahwa yang paling afdol ialah yang paling bisa dirasakan manfaatnya oleh orang yang melaksanakan itu. Nah, kalau memang dia dengan berdagang merasa mendapat manfaatnya, ya afdol untuk dia dagang saja, karena kamu ahli, mampu dagang, ya. Bisnis ini sukses macam-macam itu telaten itu aja, dia. Nah, karena Anda bisa mengambil manfaat dari dagangan Anda itu. Bagi yang pertanian, kok panen, sukses, ya situ aja, geluti, gitu ya. Nah, lebih afdol baginya untuk bertani, karena dia ahlinya tani. Termasuk yang industri, pabrik, dan sebagainya, dia hanya itu yang diahli, yang dimampu, ya sudah, laksanakan yang bermanfaat untuknya, tentang masalah itu. Kadalika. Masing-masing melaksanakan apa yang bermanfaat untuk dirinya. Barakallahu fikum. Naam. Wasta'in billah. Tapi ingat, baik melaksanakan perkara